Masih ingat antara suku apa dengan suku apa? Suku Bakar dan suku apa? Khuza'ah. Bagus. Kemudian kita tutup kisah itu dengan sebuah pertanyaan besar. Apakah pertolongan yang Allah berikan kepada nabinya berupa penaklukan kota Mekah, kemenangan melawan orang-orang musyrikin, apakah itu akan berlaku sampai zaman kita ini? Jawabannya tetap berlaku. Ya, bukan itu pertanyaannya, mudah sekali kalau itu pertanyaannya. Tetap berlaku. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa? Kok sampai sekarang pertolongan Allah itu kayaknya lama dinanti, tidak datang-datang. Atau belum datang. Kenapa? Ini pertanyaannya. Kenapa pertolongan Allah untuk kaum mukminin atau kaum muslimin belum turun juga sampai sekarang? Atau kalau turun itu tidak seperti turunnya pertolongan Allah untuk kaum mukminin pada zaman Nabi SAW? Silakan. Ya. Itu lompat jawabannya. Ada sebelum itu. Jawabannya apa? Silakan. Ini pertanyaan penting sekali nih. Apa enggak pengen kita mendapat pertolongan dari Allah? Hah? Siapa yang bisa? Ya. Yang lain? Bagus. Karena pertolongan Allah itu akan turun andaikan terpenuhi syaratnya. Dan syaratnya apa? Kaum muslimin harus menolong Allah. Menolong Allah maksudnya apa? Mengamalkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Silakan. Sampai di sini pertanyaan-pertanyaan kita tentang pelajaran yang telah lalu. Saat ini kita akan memasuki ayat yang kedua. Yang bunyinya apa? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Para hadirin hadirat yang kami hormati, para pendengar Radio Roja di Jakarta, Bandung, Lampung dan sekitarnya, para pendengar Radio Sunnah FM di Cirebon dan sekitarnya, Radio Nasyrul Sunnah di Madiun dan sekitarnya, serta para pendengar Radio Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya. Ayat yang kedua adalah wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apa artinya? Dan engkau melihat. Melihat apa? Melihat para manusia. Yadkhulun. Apa yadkhulun? Masuk. Yadkhuluna fi dinillah. Masuk ke dalam agama Allah. Afwaja. Apa afwaja artinya? Berbondong-bondong. Ayat kedua ini masih berisikan kabar gembira. Kabar gembira untuk siapa? Untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin. Jadi kalau sampai sekarang sudah ada berapa kabar gembira? Ada tiga. Kemarin ayat pertama 1-2, ayat kedua isinya satu. Yaitu apa? Kabar gembira dari Nabi SAW, dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk Nabi kita Muhammad SAW tentang masuknya para manusia ke dalam agama Allah. Agama Allah yang dimaksud di sini siapa? Agama Islam. Masuknya para manusia ke dalam agama Allah yaitu Islam secara berbondong-bondong. Emangnya sebelum ini orang-orang enggak pada masuk agama Islam? Hah? Masuk. Cuman apa? Cuman tidak berbondong-bondong. Ya. Jadi sebelum kejadian penaklukan kota Mekah, orang-orang sudah pada masuk Islam. Cuman masuk Islamnya itu sifatnya masih orang perorangan. Sifatnya masih apa? Orang perorangan. Kemudian kebanyakan dari mereka masuknya apa? Sembunyi-sembunyi. Belum berani apa? Terang-terangan. Kecuali beberapa orang yang kuat. Seperti siapa? Seperti Umar bin Khattab, Abu Dzar Al-Ghifari, dan beberapa orang yang memang dia punya nyali. Untuk apa? Untuk terang-terangan. Jadi sebelum kejadian penaklukan kota Mekah, sebenarnya sudah ada orang-orang yang masuk dalam agama Islam. Cuman mereka belum berupa jamaah. Ya. Belum berupa berbondong-bondong. Tapi masuknya masih orang perorangan dan sembunyi-sembunyi. Tapi begitu kota Mekah ditaklukkan, maka gelombang manusia untuk masuk ke dalam agama Islam tidak lagi bisa dibendung. Bagaikan air bah. Sampai-sampai diceritakan yang namanya delegasi. Ya, utusan dari segala penjuru saat itu mereka berdatangan kepada Nabi SAW. Mereka menyampaikan bahwasanya umat atau kaum mereka masuk Islam. Berbondong-bondong delegasi dari mana-mana. Makanya pada tahun 9 Hijriah. Ini Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah pada tahun berapa? 8. Pada tahun 9 Hijriah diistilahkan oleh para ahli sejarah dengan Amul Wufud. Tahun berbondong-bondongnya para delegasi. Delegasi dari mana-mana datang. Menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW tentang Islamnya kaum yang ada di daerah mereka. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari bahwasanya Amr ibn Salamah radhiyallahu anhu bercerita. Kata beliau, kanatil arabu talawwamu bi islamihimul fatha. Orang-orang Arab, banyak di antara mereka yang mengulur keislamannya. Enggak cepat-cepat masuk apa? Islam. Nunggu apa? Nunggu apa mereka? Nunggu ditaklukannya kota Mekah. Jadi banyak di antara mereka yang enggak masuk Islam. Ya, jadi mundur masuk Islamnya sampai datang apa? Penaklukan kota Mekah. Kenapa? Kata mereka, utrukuhu wa qaumah. Biarkan Muhammad dan kaumnya. Biarkan Muhammad dan kaumnya. Fa innahu in dhahara alaihim fa huwa nabiyyun shadiq. Seandainya Muhammad bisa menang melawan siapa? Melawan kaumnya, berarti Muhammad ini benar-benar nabi. Jadi mereka itu satu masih wait and see. Wait and see, tunggu dulu. Kita ini belum yakin benar kalau Muhammad ini apa? Benar-benar nabi. Kalau misalnya dia bisa menang melawan kaumnya, wah ini jelas ini apa? Nabi, enggak dilakukan lagi. Karena dia mendapatkan pertolongan dari siapa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma kanat waq'atu ahlil fath. Manakala terjadi peristiwa penaklukan kota Mekah, badara kullu qaumin bi islamihim. Maka satu setiap kaum berlomba-lomba. Dan cepat-cepat untuk masuk apa? Islam. Takut mati ya mungkin ya. Begitu tahu wah ini udah benar-benar nabi, langsung mereka cepat-cepat masuk apa? Islam. Jadi sebenarnya sebelum kejadian penaklukan kota Mekah sudah ada orang-orang dan tidak sedikit yang masuk. Cuman tidak apa bentuknya? Tidak secara berbondong-bondong dan tidak terang-terangan. Tapi setelah peristiwa penaklukan kota Mekah, maka saat itu orang-orang masuk ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong. Masuknya orang ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong. Ini nikmat apa bukan? Nikmat. Begitu pula, semakin besarnya animo masyarakat untuk mengenal sunnah. Ini juga nikmat. Ini juga apa? Nikmat. Semakin ramainya pengajian itu juga apa? Nikmat. Jadi kalau misalnya kita bisa gambarkan nikmat itu bisa jadi orang rame-rame masuk apa? Islam. Ini nikmat besar. Kayak masuknya orang Indonesia ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong setelah sebelumnya mereka menganut agama apa? Hindu dan Buddha. Itu nikmat besar. Ya. Nikmat yang sangat besar. Bagaimana penduduk Indonesia yang sedemikian banyaknya dalam waktu singkat, tidak nyampe satu abad, hampir seluruhnya berpindah agama ke dalam agama Islam. Nikmat besar. Begitu pula di zaman kita ini. Animo masyarakat untuk mengenal sunnah Nabi SAW. Untuk mendalami agamanya lebih dalam lagi. Mempelajari agamanya lebih dalam lagi. Animo mereka yang semakin besar, pengajian semakin ramai. Ini juga apa? Nikmat. Nikmat sekaligus ujian. Nikmat sekaligus apa? Ujian. Kalau nikmat berarti harus di apa? Harus disyukuri. Gimana cara bersyukurnya? Cara bersyukurnya gimana? Orang-orang pada ramai-ramai masuk Islam, cara syukurnya gimana? Hah? Cara bersyukurnya antara lain, jangan cuma sampai stop masuk Islam tok. Setelah itu apa? Setelah itu tidak mendalami agama Islam. Jadi ibarat cuma ganti apa? Ganti KTP tok. Enggak cukup, ya. Enggak cukup sampai di situ. Jadi kalau misalnya kita ingin mensyukuri nikmat ini, banyak orang masuk ke dalam Islam, harus diiringi dengan apa? Harus diiringi dengan upaya pendalaman ajaran Islam. Cukup? Belum cukup. Harus ada upaya pembersihan. Pembersihan apa? Pembersihan massal. Apanya yang dibersihkan? Yang dibersihkan adalah sisa-sisa. Sisa-sisa apa? Hah? Sisa-sisa keyakinan dahulu. Orang kan tidak langsung masuk Islam. Sebelum masuk Islam punya agama apa? Agama lain. Nah, ketika orang masuk Islam kan tidak mungkin langsung apa? Langsung berubah kayak satria. Tidak mungkin langsung berubah kan? Masih ada apanya? Masih ada sisa-sisanya. Nah, ini dibersihkan. Itu namanya syukur. Sambil mendalami ajaran Islam, sisa-sisa keyakinan agama yang dulu, ayo pada dibersihkan. Ya. Sehingga masuk Islamnya itu kafah. Apa kafah? Menyeluruh, totalitas. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, udkhulu fisilmi kafah. Masuklah kalian ke dalam agama Islam dengan sempurna, dengan totalitas. Itu seharusnya. Jangan malah memunculkan sinkretisme. Ya. Memadukan antara ajaran agama yang lama dengan ajaran agama yang apa? Yang baru. Akhirnya muncullah agama-agama baru. Apa itu? Macam-macam. Ada Buslam, ada Hinslam. Apa itu? Buddha plus Islam. Hindu plus Islam. Ya. Krislam. Apa ada? Kristen ada. Apa ada? Ada enggak ajaran seperti itu? Ada. Walaupun enggak ada di KTP namanya apa? Hinslam atau Buslam itu enggak ada. Cuman dari sisi prakteknya ada. Sholatnya dengan cara Islam. Tapi keyakinannya masih keyakinan Buddha dan Hindu. Ah ini. Loh Ustaz. Dari dulu kayaknya da'i-da'i yang dulu-dulu, para ulama dulu, para mubalig dulu juga melakukan hal itu Ustaz. Itu mereka keburu meninggal Mas. Mereka keburu apa? Meninggal. Jadi ibarat tongkat estafetnya itu diambil. Ya. Jadi jangan kemudian kita budayakan, kita lestarikan kekeliruan atau perjuangan yang belum selesai. Ibarat ada proyek pembangunan karena pimpronya mati, akhirnya diganti pimpro yang apa? Yang baru. Apa enggane pimpro yang baru akan mengatakan, ayo kita lestarikan bangunan ini. Kita biarkan sampai segini saja. Demi menghormati apa? Demi menghormati jasa pimpro yang lama. Ya enggak toh. Proyek dakwah ini harus kita lanjutkan. Kita ambil tongkat estafet tersebut. Kemudian kita sempurnakan. Apa yang belum selesai digarap. oleh para dai terdahulu, oleh para ulama terdahulu. Ayo kita lanjutkan, jangan mandek, jangan stagnan. Tapi kita lanjutkan, terus kita upayakan untuk kita bersihkan sisa-sisa tersebut. Ini bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas nikmat apa? Atas nikmat masuknya orang ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong. Tadi kita sampaikan bahwasanya itu nikmat sekaligus apa? Ujian. Ujiannya apa? Orang berbondong-bondong ngaji, semangat ngaji untuk mengenal sunnah, itu ujian. Loh Ustaz, kok bisa ujian? Itu kan bagus Ustaz. Orang rame-rame ngaji itu kan bagus. Bagus enggak? Bagus. Kok bisa dikatakan cobaan dan ujian? Cobaan itu enggak mesti sesuatu yang enggak enak. Cobaan itu kadang-kadang sesuatu yang apa? Enak dan indah. Yang namanya cobaan itu enggak mesti sesuatu yang enggak enak, yang menyedihkan, yang jelek, enggak mesti. Kadang-kadang cobaan itu sesuatu yang bagus, yang indah, yang menyenangkan. Dan itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 35. Dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 35 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami akan menguji kalian dengan sesuatu yang buruk dan sesuatu yang baik. Sebagai apa? Fitnah, sebagai ujian, sebagai cobaan. Jadi yang namanya cobaan dan ujian itu bisa jadi sesuatu yang menyenangkan, bisa jadi sesuatu yang gak enak. Yang gak enak contohnya apa? Sakit, terus? Meninggal, ada orang yang meninggal, terus? Miskin, terus? Hah? Kelaparan, betul. Sesuatu cobaan yang enak, apa contohnya? Kaya, terus? Sehat, terus? Apalagi, masa cuma itu, tok? Istri yang cantik, Masya Allah. Itu ujian, tok? Ujian? Nikmat juga? Iya, nikmat dan ujian. Masih banyak kedudukan, kekuasaan, itu enak. Tapi itu juga apa? Ujian. Banyak orang-orang yang sukses ketika menghadapi ujian yang apa? Yang susah. Tapi begitu dihadapkan dengan ujian yang apa? Yang enak, dia apa? Gagal. Tidak lulus. Dan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fawallah, demi Allah, mal faqara akhsha alaikum. Yang saya takutkan atas kalian wahai umatku bukanlah kemiskinan. Yang saya takutkan atas kalian wahai umatku bukanlah kemiskinan, walakinni akhsha an tubsata alaikumud dunya kama busitat 'ala man kana qablakum." Tapi yang lebih aku takutkan atas kalian, wahai umatku, adalah dilapangkannya dunia atas kalian. Apa artinya itu? Harta. Dunia. Kekayaan. Yang saya takutkan atas kalian adalah keindahan duniawi. Yang Allah lapangkan atas kalian sebagaimana Allah telah lapangkan atas orang-orang sebelum kalian. Kemudian kata Nabi SAW, fatanafasuha kama tanafasuha. Kemudian kalian berebut untuk mengumpulkan harta tersebut. Sebagaimana orang-orang sebelum kalian berebut untuk mengumpulkan harta itu. Watuhlikakum kama ahlakathum. Kemudian keindahan dunia itu membinasakan kalian sebagaimana membinasakan mereka. Jadi Nabi SAW itu lebih takut kalau kita jadi orang apa? Orang kaya. Dan ini memang berat. Ujian kekayaan, keindahan dunia itu berat. Bahkan kadang-kadang sampai orang yang dipandang oleh masyarakat sebagai panutan, Itu pun kadang-kadang mereka tergelimpang ketika menghadapi ujian apa? Harta. Tidak sedikit para pegiat dakwah, para dai, para ustadz, para kiai, yang ketika dulunya masih hidup dalam serba kekurangan, idealismenya dijunjung apa? Tinggi. Ketika sedang hidup kekurangan, istiqomah. Tapi begitu dunia dibuka, harta melimpah, kedudukan naik, memiliki posisi di masyarakatnya, mulailah orientasinya bergeser. Idealisme mulai luntur. Akhirnya dakwah itu dijadikan sebagai lahan basah bisnis, bukan sebagai ladang perjuangan untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Jadi yang namanya ujian itu bukan hanya menimpa orang biasa. Sampai para dai, sampai para ustadz, para kiai, mereka juga menghadapi ujian itu. Dan kadang-kadang lebih berat ujiannya. Kembali kepada masalah berbondong-bondongnya umat untuk ngaji atau untuk mendalami agama ini. Ini ujian. Ujian buat siapa? Buat ustaz. Benar sekali. Ujian buat ustaz, buat kiai, buat dai, buat mubaligh. Di mana sih ujiannya? Letak ujiannya di mana? Ya. Pertama, akankah timbul penyakit sombong atau tidak? Orang yang ketika berdakwah yang hadir sedikit, mungkin masih mudahlah untuk menjaga apa? Untuk menjaga keikhlasan. Niatnya masih mungkin masih relatif lebih mudah untuk dijaga. Tapi begitu yang datang mulai banyak, mulai ratusan, mulai ribuan, sampai dia mendapatkan julukan dai seribu umat. Bukan dai sejuta umat, dai belum nyampe. Baru dai apa? Seribu umat. Wah, itu perjuangan untuk mempertahankan niat itu luar biasa beratnya. Ustaz, emang yang namanya banyak tidaknya orang yang hadir di pengajian itu mempengaruhi niat, Ustaz? Hah? Pengaruh enggak? Emang pernah ngerasain? Berpengaruh. Dan itu pernah dikeluhkan oleh seorang ulama yang hidup pada abad kedua Hijriah. Ulama besar yang bernama Abdurrahman bin Mahdi. Abdurrahman bin Mahdi. Abdurrahman bin Mahdi seorang ulama besar, ulama hadis terkenal. Beliau bercerita, setiap hari Jumat, saya mengisi pengajian di Masjid Jami'. Kata beliau, ketika jamaah yang hadir banyak, saya senang. Ketika yang hadir sedikit, saya apa? Sedih. Akhirnya Abdurrahman bin Mahdi ini curhat. Curhat dengan ulama lain, yang bernama Bishr As-Sulami. Bishr As-Sulami. Jadi Abdurrahman bin Mahdi cerita, saya kalau lagi pas hadirnya banyak itu senang, tapi pas giliran sedikit saya sedih. Apa kata Bishr As-Sulami? Dzaka majlisu su. Wahai Abdurrahman, itu adalah majlis yang buruk. Jadi kalau kamu memiliki perasaan seperti majlis kamu itu belum baik, wahai Abdurrahman, majlis kamu masih buruk. Aduh, masa anda boleh senang? Kalau yang hadir banyak boleh senang gak? Boleh. Loh, katanya tadi majelis yang jelek. Boleh gak? Boleh. Boleh apa enggak? Tergantung. Tergantung senangnya kenapa. Jadi kadang boleh, kadang gak boleh. Kadang terpuji, kadang apa? Tercela. Senangnya apa? Kalau senangnya itu karena, masya Allah, anak kok semakin terkenal ya. Anak kok banyak ya yang hadir ya. Masya Allah, berarti anak sudah bisa jadi selebritis ini. Kalau ini penyebabnya yang mendorong dia jadi senang, berarti ini tercela. Senangnya ini tidak boleh. Ini tercela. Tapi kalau misalnya Yang mendorong senang itu kan alhamdulillah yang hadir banyak. Sehingga yang ngambil manfaat juga apa? Banyak. Yang faham agama juga banyak. Kalau ini tidak apa-apa. Ini tidak apa-apa senang seperti ini. Tapi perbedaannya tipis. Perbedaannya apa? Tipis. Antara dua ini, faktor ini perbedaannya tipis. Dan itu yang tahu adalah siapa? Ustadznya. Yang tahu adalah ustadznya. Dan tentunya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya harus hati-hati sekali. Karena sangat tipisnya itulah. Akhirnya banyak orang yang kepleset. Membedakannya gimana? Kata Imam Ibnul Jauzi. Membedakan antara dua jenis gembira itu. Kapan gembira ini tercela, kapan gembira ini apa? Terpuji. Kata beliau, lihat manakala jamaah pengajian dia berkurang. Karena berpindah ngaji kepada orang lain yang lebih berilmu. Jadi jamaahnya berkurang, tapi faktornya bukan karena hujan. Tapi faktornya karena jamaahnya pada pindah kepada orang lain, ustadz lain yang lebih apa? Lebih berilmu. Lebih mumpuni ilmunya. Dia sedih enggak? Ustadznya tadi sedih enggak? Kalau sedih, berarti ini ada sesuatu yang kotor di hatinya. Ini kata Imam Ibnul Jauzi. Susah ya? Angel wancen. Ini kata Imam Jauzi. Jadi kalau pindahnya, seharusnya apa? Sedih apa senang seharusnya? Senang. Seharusnya senang. Alhamdulillah kok ketemu orang yang lebih pintar. Alhamdulillah senang seharusnya, bukan sedih. Ini yang harus diketahui oleh para ustadz, para da'i, para kiai. Wa fauqa kulli dzi ilmin alimun. Di atas orang yang berilmu, masih ada yang lebih apa? Berilmu. Jadi seharusnya senang. Dan seharusnya banyak sedikitnya orang yang hadir di pengajian itu seharusnya tidaklah mempengaruhi semangat dia dalam mengajar. Saya akan bawakan sebuah kisah yang luar biasa. Tentang seorang ulama besar abad ini, ahli fikih abad ini, yaitu Syekh Ibn Utsaimin. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Seorang ulama besar yang wafat pada tahun 1421. Paling beberapa tahun yang lalu. Diceritakan beliau, ulama besar ini, pertama kali membuka pengajian, itu yang hadir sedikit sekali. 1, 2, 11. Bahkan pernah suatu ketika beliau hadir ngisi pengajian, beliau sudah datang, muridnya belum pada apa? Belum pada datang. Jadi saking apa? Saking sedikitnya yang datang, itu beliau datang, yang lainnya belum, muridnya belum pada datang. Jadi, yang teladan siapanya? Gurunya. Muridnya belum ada di atas. Akhirnya apa? Baca Quran. Dia nyantai aja. Tidak kemudian ngambek. Wah, pengajian cuma segini. Besok tidak ngaji lagi. Tidak ngambek beliau. Tapi tetap beliau duduk gitu kan. Baca Quran. Nunggu apa? Nunggu muridnya pada datang. Ustadz nunggu siapa? Muridnya. Nunggu sampai pada datang. Setelah pada datang, berapa orang? Dia ajar. Telaten beliau. Sehari, dua hari, seminggu, satu bulan, setahun, dua tahun. Dengan ketelatenan beliau, berkat taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga insya Allah keikhlasan beliau. Di akhir-akhir hidupnya yang hadir di majelisnya itu ribuan. Saya pernah hadir beberapa kali di Masjidil Haram. Di bulan Ramadan beliau ngisi pengajian. Wajahnya aja gak kelihatan. Sebetulnya saya ngaji itu paling belakang mungkin di jalan raya sana saya hadirnya. Di Masjidil Haram yang hadir banyak sampai gak kelihatan mukanya Syekh itu. Itu kapan? Setelah bersabar sekian puluh tahun. Cuman nyari orang yang seperti susah. Ya. Orang bisa istiqomah walaupun yang hadir apa? Sedikit. Jadi ini, jadi ujiannya apa tadi? Sombong. Ujiannya apa? Sombong. Ujian yang lain. Popularitas. Apa? Popularitas. Apa popularitas? Ketenaran. Kewajiban seorang muslim ketika beramal, tujuannya adalah untuk mencari apa? Ridho. Ridho siapa? Allah. Bukan untuk mencari apa? Ketenaran. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau pernah bersabda, "Innallaha yuhibbul 'abda taqiyyal ghaniyyal khafiyya." Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, yang kaya hati. Kaya hati itu apa? Apa kaya hati? Qona'ah. Qona'ah apa? Nerimo. Bahasa kita itu apa? Nerimo. Allah itu mencintai hamba yang bertakwa, yang kaya hati, dan tidak suka mencari ketenaran. Kata Nabi SAW, Allah mencintai orang yang memiliki tiga kriteria. Yang pertama apa? Yang takwa. Yang kedua yang apa? Yang kaya hati. Yang qanaah. Yang ketiga apa? Yang tidak suka mencari ketenaran. Hadis riwayat Muslim. Makanya, Imam Syafi'i rahimahullah. Siapa yang tidak kenal Imam Syafi'i? Hampir semua orang kenal Imam Syafi'i. Ilmunya sampai kemana-mana. Ini orang yang sangat tenar. Beliau pernah berkata, saya senantiasa berangan-angan. Andaikan ilmu saya dipelajari oleh semua manusia, tanpa mereka mengatakan ini ilmunya Syafi'i. Mereka tidak tahu bahwasanya itu ilmunya siapa? Syafi'i. Saking beliau itu tidak suka apa? Tidak suka popularitas. Terus kalau ada orang sudah berusaha ikhlas, dakwahnya berusaha ikhlas, tapi kok Allah menakdirkan dia apa? Terkenal. Itu gimana? Ya, mungkin karena dia memang pintar. Ya kayak Imam Syafi'i lah. Beliau tidak suka. Untuk apa? Untuk tenar. Tapi karena keilmuan beliau yang luar biasa. Mumpuni dalam keilmuannya. Akhirnya beliau apa? Terkenal. Kalau kayak gitu gimana? Hah? Tercela enggak? Tercela enggak? Enggak. Kenapa enggak tercela? Hah? Kenapa tidak tercela? Bagus. Karena yang tercela adalah orang yang apa? Yang ngejar. Orang yang apa? Yang berburu. Berburu apa? Popularitas. Kata Imam Ibnu Qudamah, yang tercela adalah mengejar popularitas. Adapun seandainya popularitas itu datang sendiri, tanpa dia cari, karena karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini tidak apa? Tidak tercela. Makanya, para nabi, tenar gak? Tenar sekali. Sampai, siapa di muka bumi ini yang gak kenal nama Muhammad? Semuanya tahu. Sampai orang non muslim pun tak tahu. Itu kan tenar kan? Tercela gak? Anda. Para sahabat Nabi SAW, mereka tenar enggak? Tenar. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, para imam madhab, mereka tenar, terkenal. Tapi apakah tercela? Tidak. Kenapa? Karena mereka itu bukan orang, tipe orang yang mengejar popularitas sampai mengorbankan idealisme. Kadang ada orang biar terkenal apa? Mengorbankan idealismenya dia. Supaya apa? Supaya terkenal. Sehingga kalau ngisi ya sebenting lucu. Sebenting melakukan sesuatu yang beda sama orang lain. Ya. Jadi terkenal loh ini Ustadz Anu terkenal. Karena apa? Karena kenyelenehannya. Yang penting mencari sensasi. Makanya orang Arab itu mengatakan khalif tu'araf. Kalau kamu pengen tenar, berpenampilanlah berbeda dengan yang lain. Itu kata orang Arab. Jadi kalau misalnya kalau pengen terkenal ustaz pakai peci kayak gini, supaya apa? Diganti kayak gini. Supaya kayak bakul apa? Bakul sate. Ya. Khalif tu'raf ya. Jadi penampilan, berpenampilanlah berbeda supaya enggak apa? Tenar. Loh, para nabi itu bukan seperti itu tertenarnya. Bukan karena mereka memang berburu popularitas, bukan. Tapi karena karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ada hikmahnya enggak? Tenar itu ada hikmahnya enggak? Ada. Orang baik, tenar, itu bagus. Kenapa? Karena banyak dicontoh. Ya. Kalau orang jelek, orang buruk, ahli maksiat, ahlul bid'ah, itu terkenal, bahaya. Kenapa? Ditiru. Tapi ketika yang tenar, itu adalah ulama, ahlus sunnah, Nabi SAW, para sahabat Nabi, ulama salafus salih, mereka yang terkenal, bagus. Kenapa? Hikmahnya akan banyak orang yang meniru dan meneladani mereka. Tapi bagaimanapun juga, tetap para ulama kita itu menganggap ketenaran itu adalah ujian. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau pernah mengatakan, aku telah diuji oleh Allah dengan ketenaran. Jadi mereka menganggap itu sebagai apa? Ujian. Syekh Al-Albani rahimahullah, seorang pakar hadis abad ini, beliau pernah suatu ketika naik mobil. Naik apa? Mobil. Menuju ke sebuah kota yang, ya kota asing lah katakanlah. Ketika beliau lagi nunggu, mungkin sopirnya lagi belanja atau apa, tahu-tahu ada orang dari kejauhan ngelihat mukanya Syekh Albani dan dia tahu bahwasannya ini adalah Syekh Albani. Maka dia langsung cepat-cepat apa? Tergopoh-gopoh datang. Kemudian begitu melihat Syekh sampai di dekatnya, "Anta Syekh Albani? Apakah engkau yang namanya Syekh Albani?" Apa kira-kira jawabannya Syekh? Nangis beliau. Apa? Nangis. Nangis kenapa? Ketika orang itu pergi ditanya sama muridnya, "Syekh, kenapa engkau nangis?" Seharusnya kita itu selalu bermujahadah. Selalu berusaha untuk memperbaiki amalan pribadi dan tidak mengandalkan ketenaran. Coba kalau kita yang posisinya kayak gitu gimana? Oh, saya. Oh ya, ada apa? Mau tanda tangan. Bahkan kalau kita misalnya ngantri apa, kemudian orang di depan kita enggak tahu, ente enggak tahu ana. Ana kan ustaz anu, masa enggak kenal sama ana? Ana bolak-balik lihatan di TV kok enggak kenal-kenal juga. Kalau Syekh Albani enggak, para ulama kita enggak. Mereka sangat takut dengan apa? Dengan popularitas. Wah, ustaz ana takut popularitas tuh. Enggak usah dakwah aja apa ya. Nanti kalau dakwah terus nanti lama-lama apa? Tenar. Gimana? Boleh kayak gitu enggak? Kenapa? Tidak menyelesaikan masalah. Ya kayak orang, kenapa tidak jamaah mbak? Kenapa tidak jamaah di masjid pak? Wah kalau saya jamaah ke masjid takut riak . Takut apa? Takut riak. Akhirnya tidak apa? Jamaah di masjid. Benar tidak ini? Ya benar, tidak boleh. Ya. Yang benar adalah jamaah di masjid sambil apa? Sambil berperang melawan apa? Riak. Begitu pula para ustadz, para da'i yang takut tenar. Terus berdakwah sambil apa? Sambil berusaha menjaga niatnya. Makanya Imam Sufyan As-Sauri, salah seorang ulama ahli hadis, beliau pernah nulis surat kepada Imam Ibnul Mubarak. Sama-sama apa? Sama-sama imam. Sama-sama imam surat-suratan. Kira-kira suratnya isinya apa? Bagi-bagi, bagi-bagi nasihat. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, nasihatnya kepada Ibnul Mubarak, sebarkanlah ilmu. Sebarkanlah ilmu dan waspadalah dari popularitas. Singkat apa? Padat. Itu para ulama kita dulu gitu, saling nasihati. Udah sebarkan ilmu, tapi hati-hatilah dari apa? Popularitas. Ustaz, dari tadi kok ngomong masalah ustaz? Terus kita-kita ini jamaah pengajian ini apa peran kami? Apa perannya? Untuk membantu ustaznya gimana perannya? Peran para jamaah adalah bersikaplah dengan proporsional kepada para ustaz, para da'i, para mubalik, para kiai. Sikapilah mereka secara proporsional. Proporsional itu apa? Sewajarnya. Ya. Jangan kok dianggap ustaz tuh kayaknya manusia yang wah. Ya. Apa? wingit. Seakan-akan ustadz ini tidak pernah salah. Kalau salah sekali, wah sudah ini. Langsung dilemparkan dari dunia persilatan. Ustadz itu manusia biasa. Kaum muslimin, kaum muslimat. Ustadz itu manusia biasa. Maka sikapilah ustadz itu secara proporsional. Sewajarnya saja. Mereka perlu dihormati karena ilmunya. Hormati mereka. Tapi jangan sampai dalam taraf kultus. Ya. Ustadznya pokoknya, ustadz itu tahu segalanya. Kalau ustadz ditanya enggak tahu, ustadz kok ditanya enggak tahu. Ustadz itu manusia biasa. Ya. Jadi jangan dikultuskan. Ya. Contohnya apa? Sisa wedangnya yang rebutan. Malah kadang-kadang bukan hanya wedangnya. Apa namanya? Tegesan, tahu tegesan? Puntung rokok. Itu jadi apa? Jadi rebutan. Ben apa? Ben pinter. Gak boleh itu. Itu namanya sudah sampai taraf apa? Kultus. Kasian apa? Kasian jamaahnya dan kasian siapa? Ustadznya. Kasian ustadznya. Mbok nanti dia itu sombong, mbok nanti dia gumede, kasihan. Ya. Jadi sikapilah para ustaz, para dai, para kiai itu sewajarnya. Hormati mereka, iya. Tapi bersikaplah secara proporsional kepada mereka. Ya. Kemudian juga di antara bentuk yang tidak proporsional adalah kalau ketemu dengan mereka, munduk-munduk, DP-DP, biasa saja sudah ketemu. Manusia sama-sama makan nasi. Ustaz juga makan apa? Makan nasi, minumnya sama, wedang kopi berbaik, ya. Sama, makan minumnya sama. Ya. Jadi tidak perlu terlalu berlebihan. Kalau dulu, para kiai dulu, kalau misalnya mau dicium tangannya, mereka langsung tarik. Kalau kiai dulu mau dicium tangannya, mereka tarik. Takut apa? Takut mbok sampai timbul rasa sombong. Tapi kalau sekarang, banyak orang-orang yang kalau salaman tidak dicium tangannya, mukanya merah. Jengkel, kiai kok enggak dicium? Kualat kamu tuh. Jangan. Itulah bentuk apa? Bentuk kultus. Mencium tangan enggak apa-apa. Tapi apa tujuannya? Ya. Bahkan kalau bisa, para kiai, para ustaz, para dai, justru mereka membiasakan umatnya untuk jangan terlalu apa? Jangan terlalu berlebihan dalam menyikapi mereka. Inilah peran para jamaah untuk membantu siapa? Para dai dan para ustaz. Ada pertanyaan? Silakan. Contoh sisa-sisa ajaran lama yang tidak sesuai dengan sunnah. Mitos. Contohnya apa? Mitos. Mitos bulan Suro. Mitos bulan apa? Suro. Apa bulan Suro? Bulan Muharram. Mitos bulan Muharram adalah bulan yang membawa apa? Sial. Ya. Sehingga perlu ruwat. Yang membuat urusan tambah ruwet. Ya. Ini adalah sisa apa? Sisa agama yang dulu. Ini perlu di apa? Perlu dibersihkan. Ada yang lain silakan. Ya. Bagaimana kita menyikapi ustadz yang mungkin masih ya melakukan beberapa praktek yang menjurus kepada kesyirikan dan bid'ah? Diingatkan. Hah? Caranya apa? Diingatkan. Ustadznya pinter, ustadz. Ya, antum juga harus pinter. Mulanya sinau sing apa? Semakin rajin sinau. Ya. Sampai diingatkan, tapi dengan bahasa yang apa? Dengan bahasa yang santun. Jangan terkesan apa? Jangan terkesan menggurui. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Atas segala perhatian yang kami ucapkan, terima kasih. Atas segala kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.